Yeni Inka Lagista Aneka Safari Record. Aneka Safari Record. Jenaku sing kleru gugu omonganmu, aku tak sing ngalah wes ora betah. Yen tak terus-terus ke aku mung loro dhewe, cukup semini.